lagi kau kembali. Tak mungkin lagi kau alami masa indah bersamaku. Takkan terulang lagi. Jauh-jauh pergilah, jauh. Jangan kau dekati diriku. Tiada lagi kasih berseni dalam hati. Bunga-bunga indah berseri menyambut cintaku kembali. Kan ku sunting.